Sejak pertama jumpa, tatap matamu tajam padaku, senyumanmu merayu. Tapi aku ini wanita, tak layak bagiku memula. Ku kirim sinyal, sinyal asmara, ku tak mengerti juga. Dong.